Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti siaran ini, para pendengar Radio Insani di wilayah Purbalingga dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama Babul Ikhlas wa Ihdarun Niyyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat, mengatur niat, dari pembahasan-pembahasan kitab Riyadhus Salihin. Dan alhamdulillah, di akhir bulan Sya'ban ini, kita di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, kita masuk pada hadis ke 9. Ya. Bulan Sya'ban tahun 1437. Tepatnya 25 Sya'ban. 25 Sya'ban 1437. Bertepatan dengan 31 Mei 2016. Insyaallah taala beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu insyaallah, yaitu tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Karena sudah tahu ada tamu yang akan datang, maka harus dipersiapkan. Kalau enggak ada, kalau tidak tahu tamu itu akan datang, ya biasanya enggak persiapan begitu. Maka harus kita persiapkan mental kita, fisik kita, untuk kita berlomba-lomba nanti di bulan Ramadan. Salah satu yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ya mengatur niat. Oleh sebab itu kita betul-betul harus mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan niat. Hadis ke-9, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Bakrata Nufay ibn al-Harith, dari sahabat Abi Bakrah Nufay bin Harith as-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Apabila ada dua orang muslim berhadap-hadapan, saling menghunus kedua pedang mereka. Apabila ada dua orang muslim berhadap-hadapan, saling menghunus pedangnya, si fulan menghunus pedang, si fulan juga menghunus pedang. Sama-sama menghunus pedang. Bertemu menghunus pedang. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah saling menyerang dan saling membunuh. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fal qatilu wal maqtulu finnar." Maka yang membunuh dan korbannya, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Si pembunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Jelas? Hadis ini sudah jelas? Atau ada yang perlu ditanyakan? Apa? Nah, pertanyaan beliau adalah, kalau yang membunuh jelas-jelas masuk neraka karena membunuh seorang muslim. Lah kalau yang dibunuh? Kenapa? Masuk neraka juga. Kenapa? Iya, niatnya. Makanya hal itu ditanyakan oleh sahabat. Qultu, berkata Abu Bakrah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatilu, fama balul maqtul?" Yang membunuh jelas ya Rasulullah, kami faham. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk ke dalam neraka? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qal innahu kana harisan ala qatlihi. Atau innahu kana harisan ala qatli sahibih. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbunuh tadi sudah bertekad bulat untuk membunuh saudaranya. Jadi podo-podo kepengin mateni, tapi kedisitan kancane. Ya, subhanallah. Hadis ini hadis yang sahih, bahkan pada derajat yang paling sahih, karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Atau hadis ini disebut dengan hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi kesimpulan dari hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada dua orang muslim bertemu dengan niat kedua-duanya saling menyerang saudaranya, saling membunuh untuk perebutan sesuatu yang harusnya tidak direbutkan, atau mungkin kedzaliman, sama-sama mendzalimi, atau mungkin hanya karena fanatisme. Fanatisme sudah kita bahas, ya, membela kelompoknya, ya, atau membela person, ya, tanpa dilandasi keinginan untuk meninggikan kalimat Allah, apalagi ini sesama muslim, ya. Maka dua orang yang bertekad saling bunuh membunuh ini, dan biasanya terjadi itu karena masalah yang sepele kalau di zaman-zaman sekarang, ya. Maka dua orang ini, yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kenapa bisa seperti itu? Yang membunuh jelas, karena dia memang membunuh saudaranya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka jazauhu jahannamu. Maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. 5. Balasan bagi pembunuh seorang mukmin dengan sengaja. Yang pertama adalah apa? Jahannam. Dapat neraka. Kemudian yang kedua, kekal di dalamnya. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah. Yang keempat, wala'anah, dilaknat oleh Allah. Yang kelima, diazab oleh Allah, disiapkan baginya azab yang sangat pedih. Sekarang itu harga nyawa bagi sebagian manusia, subhanallah, murah banget. Kadang hanya rebutan daerah bisnis. Bisa berakhir dengan tragis. Yang membuat keluarganya pada nangis. Karena nyawanya hilang. Ya hanya rebutan. Ya kalau rebutan bisnis gede, paten-patenan ya wajar atau tidak wajar? Ya ora wajar. Kalau bisnisnya besar, paten-patenan ya ora wajar. Tapi ini bisnisnya kecil, lebih tidak wajar. Mateni wong kok wajar, itu enggak wajar. Subhanallah ya. Jadi subhanallah, sekarang ini nyawa manusia itu betul-betul murah, murah. Kejadian yang pernah saya ceritakan di Jogja, itu hanya rebutan daerah. Iya, daerah seperti itu. Paten-patenan, subhanallah. Ya, taib. Ini tentang masalah apa? Bahaya orang yang membunuh. Itu orang yang membunuh. Lah yang dibunuh gimana Ustaz? Yang dibunuh juga akan masuk neraka. Karena dia bertekad bulat untuk membunuh temannya pada asalnya. Tapi karena kurang cekatan alias kedisitan, akhirnya mati. Dia mati dalam kondisi memiliki apa? Tekad untuk membunuh temannya. Subhanallah. Dua-duanya masuk ke dalam neraka. Pahalanya apa? Dosanya? Dosanya sama. Ya, subhanallah. Maka apa faedah dari hadis ini? Dari hadis ini sebetulnya faedahnya banyak. Akan tapi kita akan cukupkan dengan beberapa faedah saja. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali bahwa man azima ala ma'siyatin biqalbihi wa wattana nafsahu alaiha wa bashara asbabaha istahaqqal uqubah wa illam yaf'al wa illam yanjah bukan wa illam yaf'al, wa illam yanjah. Kata Syekh, ya kata-kata wa illam yanjah itu tambahan dari saya. Kata Syekh, barang siapa yang bertekad bulat untuk melakukan kemaksiatan dengan hatinya, dan dia itu sudah mempersiapkan dirinya, sudah toto-toto tapi untuk apa? Melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Wabashara asbabaha, dan sudah melakukan sebab-sebab kemaksiatan tersebut. Istahaqqal uqubah, maka dia sudah berhak untuk dapat hukuman, yaitu dosa. Meskipun lam yanjah, meskipun enggak berhasil. Arab nyolong, tekad bulat. Kemudian apa? Wattana nafsahu, nggedhekaken atine pokoke kudu. Ya. Wa basara asbabaha, sudah melakukan sebab-sebabnya. Sudah nyiapkan apa? Linggis, terus apa lagi? Sarung, terus apa lagi itu? Yang kunci dobel itu, tang, terus apa lagi ya? Lengkap teman dong ya. Kok yang ngerti banget ya? Subhanallah. Pokoknya semuanya peralatan sudah disiapkan. Dia sudah melangkah. Tapi qadarullah, ya, Allah mentakdirkan rumah yang akan dicuri sedang ketimpa musibah kematian, bukan kemalingan. Jadi rame. Arep nyolong ora? Ora sida. Bali. Atau pura-pura ikut takziah. Karo ngantongnya apa? Peralatan. Masya Allah. Ini sudah bertekad ini. Makanya orang yang sudah bertekad melakukan keburukan itu ada tiga macam. Orang yang sudah bertekad bulat melakukan keburukan ada tiga macam. Bertekad bulat tapi enggak jadi maksudnya. Kalau jadi jelas dosa. Ini bertekad bulat tapi dia kemudian tidak jadi. Ada tiga macam. Ini pernah saya sebutkan tapi enggak apa-apalah saya ulangi. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ya. Yang pertama adalah orang yang tidak jadi karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Mau mencuri, ya, jam 4 pagi. Atau kalau adzan pertama biasanya 1 jam sebelum adzan subuh. Jam 3:30. Sudah kerendet, sudah mendekati sasaran. Sudah nyongkel itu berhasil sudah. Tinggal ngambil saja, tiba-tiba terdengar apa? Adzan pertama. Isi 3:30. Masih 3:30. Tiba-tiba hatinya gemeter mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dia dalam hati, aku kemanakan Allah? Aku kemanakan Allah? Dia tinggalkan obenge, linggise, tange, sarunge. Semua ditinggal. Takut kepada Allah. Ini orang nasibnya bagaimana? Dia tidak jadi mencuri padahal sudah bertekad bulat. Dia tidak jadi mencuri karena takut kepada Allah. Maka hukumnya dapat pahala. Orang ini justru dapat pahala. Ya. Siapa saja yang sudah melakukan atau hampir melakukan sebuah kejahatan, kemaksiatan, dosa, kemudian tidak jadi karena ingat Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak jadi melakukan kemaksiatan, dosa, padahal dia tadinya sudah bertekad bulat. Kenapa dia tidak jadi? Karena takut kepada manusia. Atau dia tidak mampu melakukannya. Ya, tidak, dia tidak mampu melakukannya. Sudah bertekad mencuri, ya. Kemudian tidak jadi karena ada orang apa? Ronda. Tidak jadi. Takut nek konangan. Atau ternyata tidak mampu. Maksudnya tidak mampu bagaimana Ustaz? Bukan, ya termasuk seperti itu. Sudah dibuka, ternyata kuncinya dobel. Angel banget, semakin ke dalam kuncinya semakin apa? Semakin tebal. Jadi kangelan. Atau ini dia. Wis ora bisa. Faham? Sukanya berzina. Na'udzubillah min halik. Pokoknya bertekad setiap malam harus berzina. Na'udzubillah min dalik. Neng ternyata dia stroke. Lumpuh. Dia enggak bisanya itu karena tidak mampu. Tapi dalam hati tekadnya masih apa? Menggejolak. Belum bertaubat. Masih ada keinginan. Ini orang yang seperti ini, meskipun enggak jadi melakukan perbuatan maksiatnya, dia dosanya tetap dapat karena tetap apa? Bertekad, bertekad, dan bertekad. Hati-hati ini. Ya. Hati-hati. Yang ketiga adalah orang yang sudah bertekad bulat untuk melakukan kemaksiatan terus lali. Arep nyolong krainan, ya. Niatnya sih bar sahur terus. Ya subhanallah, ya. Niatnya dia jam 3 bangun mau nyolong, bablas. Krainan. Akhirnya orang ini enggak jadi ikut berbuat maksiat. Maka orang yang ini dia tidak terkena dosa. Ya. Lupa atau lupa dengan dosanya, lupa dengan tekadnya atau niatnya. Ini orang ini sudah tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Nah, ini orang yang membunuh tadi. Dia sudah bertekad, sudah membawa pedang, ya, sudah berjalan, bahkan sudah memukulkan pedangnya. Atau mungkin belum sempat memukulkan pedangnya, hanya sekedar menangkis atau menghindar, tapi tetap saja kebacok. Ya, dia tetap masuk ke dalam neraka. Ini faedah yang pertama. Jadi siapa yang bertekad bulat untuk melakukan kemaksiatan, kemudian dia sudah mempersiapkan dirinya, ya, kemudian sudah berjalan dan berusaha melakukan segala sebab untuk melakukan tekadnya, kemudian kok tidak berhasil, maka dia tetap mendapatkan dosa. Yang kedua, faedah yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan pedang di sini hanyalah sekedar apa? Contoh. Yang dimaksud dengan pedang di sini hanyalah sekedar apa? Contoh. Maka hukumnya berlaku pada setiap alat yang bisa digunakan untuk membunuh atau menyebabkan kematian. Kalau ada dua orang sudah saling bertekad membunuh, podo-podo nyekel pistol. Satu nyekel pistol, satunya juga megang pistol. Sama. Yang menembak masuk neraka, yang ditembak juga masuk neraka. Atau mungkin sama-sama megang batu. Nek dikepruk akan mati. Sama. Ini juga sebagai alat pembunuh. Atau mungkin tongkat, gebuk, yang kalau untuk ngebuk mesti apa? Mati. Bahkan mungkin tangan kosong. Nah, sekali pukul, ya kan, ceprot. Ngerti kalau dia itu pukulannya mematikan. Dia tahu juga lawannya memiliki pukulan yang mematikan. Jadi sama-sama tangan kosong. Tapi kalau sudah seperti itu, walaupun enggak pakai senjata, tapi mukul sampai mati, maka itu juga sama hukumnya. Ya, walaupun mungkin pukulan itu bukan sesuatu yang membunuh, akan tetapi dalam bela diri tertentu kita faham bahwasanya sebagian pukulan itu memang apa? Mematikan. Makanya saya dalam pelajaran fikih dulu, ketika di Madinah di tahun keempat belajar fikih jinayah, masalah tindakan-tindakan pidana, Syekh saya menyatakan bahwasanya adapun tangan kosong maka tidak dianggap sebagai apa? Sebuah yang mematikan, pukulan. Kemudian teman saya dari Afrika nanggapi, Syekh katanya, kita yang tahu bela diri katanya, itu tahu bahwa sebagian pukulan akan bisa menyebabkan apa? Kematian. Kemudian Syekh meralat pendapat beliau. Berkata, kata beliau, berkata seorang yang berpengalaman dalam bela diri, katanya, bahwa pukulan tangan kosong mematikan. Kata beliau begitu. Hafizullah Ta'ala. Jadi tergantung pukulannya. Ya, tergantung pukulannya. Ya, hati-hati. Dengan apapun kita berhadapan. Kalau memang itu mematikan, maka ini hukumnya sama. Yang ketiga. Faedah yang ketiga. Bahwa hadis ini tidak termasuk di dalamnya orang yang membunuh orang lain karena dizalimi. Ya. Hadis ini tidak termasuk di dalamnya adalah orang yang membunuh orang lain karena dizalimi atau diganggu hartanya atau kehormatannya. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan darahnya, terancam nyawanya, ya, di tengah jalan dirampok. Dia tahu yang rampok itu muslim, ya, tapi dia dirampok, maka dia pun menghunus senjata kemudian mati. Maka orang ini mati dalam rangka mempertahankan diri, hukumnya adalah mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati terbunuh dalam rangka membela keluarganya, masuk garong, naudzubillahi min dalik, bawa apa? Senjata tajam. Kita juga melolos senjata tajam, kemudian terjadi adu senjata, ya, 2 jam berlalu tanpa ada kalah menang, kemudian lemes kita, akhirnya apa? Terbunuh, ya, karena mereka ingin mengganggu keluarga kita, kita membelanya, maka yang terbunuh ini mati syahid. Konsekuensinya kalau dia membela keluarga apa? Kalau enggak terbunuh ya, membunuh. Kalau dia mati terbunuh, dia mati syahid. Lah kalau membunuh nanti dulu, ya, nanti dulu. Wa man qutila duna wa malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela hartanya, maka dia mati syahid. Jadi jalan untuk syahid itu banyak, ya. Ustaz, konsekuensinya itu kan yang namanya membela diri, kita sudah sama-sama apa? Menghunus pedang, menghunus senjata. Konsekuensinya kalau enggak saya terbunuh, ya berarti saya membunuh. Atau paling tidak konsekuensi ringan ya semaput lah ya. Kalau itu enggak ada konsekuensi. Tapi ini kita bicara konsekuensi yang besar. Kalau enggak terbunuh kita syahid. Tapi kalau membunuh gimana nasib kita? Apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hal itu? Beliau mengatakan dalam satu hadis, ya, ketika ditanya tentang beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang kedatangan orang dan memaksanya untuk menyerahkan hartanya, dirampok. Ada seorang dirampok. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'tihi. Jangan kau kasih dia. Ya, jangan kau berikan hartamu kepada dia. Kemudian orang tersebut, sahabat tersebut mengatakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in qatalani. Apa pendapatmu kalau orang itu menyerangku? Qatalani, panjang. Qatalani. Bagaimana kalau orang itu menyerangku? Kata sahabat tadi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatilhu. Apa? Balaslah, perangi dia. Lawan. Ya. Kemudian bertanya lagi, ara'aita in qatalani? Lah terus gimana kalau dia berhasil membunuhku. Karena saya melawan, dia akhirnya apa? Membunuhku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in qatalaka fa anta syahid. Kalau kamu atau kalau dia membunuhmu, maka engkau mati syahid. Qal, berkata sahabat tadi, ara'aita in qataltuhu. Lah terus gimana kalau saya yang berhasil membunuh dia, atau terpaksa saya membunuh dia? Ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in qataltahu fahuwa finnar. Kalau kamu sampai membunuh dia, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, dia yang masuk ke dalam neraka. Ya. Kenapa seperti itu? Karena orang itu muta'addin. Orang itu mendolimi kita, menyerang kita, ingin mengganggu kita, mengganggu keluarga kita, harta kita, dan yang lain-lain. Nah, kita boleh untuk mempertahankan diri. Boleh. Dan kalaupun terpaksa sampai membunuh, maka yang seperti itu tidak mengapa. Menurut hadis ini. Ya. Maka ini tidak masuk dalam hadis yang nomor 9. Di mana dua orang muslim apabila berhadapan-hadapan dengan apa? Dua pedangnya, maka ya, yang membunuh dan yang terbunuh masuk ke dalam neraka. Sudah, kita menjauh dari sesuatu yang berbau darah. Ya, ketok ibu-ibu rotok ngeri kalau dengar ini. Ya, maka saya cukupkan faedah masalah apa? Saling membunuh ini tadi. Faedah yang lebih penting dari itu, dan tidak kalah pentingnya, adalah bahwa Islam itu ternyata sudah mengatur segalanya. Islam itu sudah mengatur apa? Segalanya. Terbukti apa? Terbukti ini hadis. Ketika itu para sahabat atau sebagian sahabat bingung. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kan yang membunuh jelas, tapi bagaimana yang terbunuh? Ini kan sebuah ketidaktahuan, sebuah keraguan, sebuah pertanyaan yang besar. Maka ada jawabannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Dia tetap masuk neraka karena dia apa? Bertekad bulat untuk membunuh sahabatnya. Ini jawaban. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya Islam itu sudah menyiapkan jawaban dalam setiap permasalahan. Dalam setiap permasalahan ada jawabannya. Ya. Dicontohkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal. Pun kenal kali Dajjal napa dereng? Dajjal adalah salah satu makhluk, ya, yang nanti akan dikeluarkan oleh Allah mendekati hari kiamat, ya, dan dia diberi oleh Allah kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Bisa menghidupkan yang mati, menumbuhkan tanah yang tandus, dan menanduskan tanah yang subur, dan seterusnya. Dan matanya buta sebelah, dan di keningnya ada tulisan kafir, bisa dibaca baik oleh orang yang bisa membaca ataupun orang yang buta huruf. Yang penting dia punya iman di dalam hatinya, dia akan bisa membaca tulisan itu. Nah, ketika zamannya Dajjal, Dajjal itu akan sampai ke segala penjuru dunia. Kecuali Mekah dan Madinah. Dia hanya di pinggiran Mekah dan di pinggiran Madinah. Tidak berani masuk ke Mekah dan Madinah. Karena di Mekah dan Madinah, di lorong-lorongnya dijaga oleh malaikat yang siap menghunus pedang. Masya Allah. Jadi Dajjal mau masuk itu apa? Takut. Nah, Dajjal ini akan berjalan di muka bumi, ya, selama 40 hari. Dia keliling dunia itu 40 hari. Hari yang pertama seperti satu tahun. Hari yang kedua seperti satu bulan. Hari yang ketiga seperti satu pekan. Dan hari-hari sisanya seperti hari-hari biasa. Kemudian timbul masalah. Sahabat mikirnya sholat. Mikirnya apa? Sholat. Engkau sholatnya kepriye ya? Maka mereka bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, itu hari-hari yang sehari kayak setahun. Sehari kayak setahun. Cukup enggak satu kali sholat saja?" Itu pertanyaan mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Oh, tidak. Tidak cukup. Tidak cukup dalam sehari yang kayak satu tahun panjangnya itu hanya diisi dengan satu sholat. Subuh satu, duhur satu, asar satu, maghrib satu, isya satu. Enggak cukup. Terus bagaimana?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tapi perkirakan waktu-waktunya seperti ketika berlalu satu hari." Jadi dalam satu hari yang kayak satu tahun, sholat subuhnya tetap berapa kali? 360 hari. Tapi dengan perkiraan. Dengan perkiraan. Ya, kira-kira ini sudah waktu subuh atau belum? Kalau memang sudah waktu subuh ya, salat. Begitu seterusnya. Ini jawaban agama Islam yang dilontarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabatnya menghadapi kebingungan. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah menjawab segala macam permasalahan. Oleh sebab itu, dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allahu illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairin ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum min syarrin ya'lamuhu." Ya. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajib bagi nabi tersebut untuk menunjukkan segala macam kebaikan bagi umatnya yang dia ketahui untuk mereka. Jadi nabi tidak mungkin apa? Ngundet kebaikan, tidak mungkin. Dan wajib bagi nabi tersebut untuk menerangkan, mengingatkan umatnya, mengancam umatnya dari segala macam bahaya yang bisa mengancam umatnya. Maka Islam itu sudah sangat novo, sempurna. Yang namanya sempurna berarti tidak perlu dia tambah, tidak perlu dikurangi. Sempurna. Sesuatu kalau sudah sempurna nek ditambah malah apa? Angger ditambah en niku wis elek. Apa? Akeh itu apik. Tapi nek kakehan itu. Nek apik itu apik. Ning nek kapiken itu berarti apa? Itu sudah ditambah, ya. Sesuatu yang sudah ditambah itu keluar dari kesempurnaan. Maka agama Islam ini sempurna sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Apa komentar Imam Malik rahimahullahu taala tentang ayat ini? Kata beliau, "Faman za'ama faman kata beliau rahimahullah Imam Malik, dan beliau adalah guru dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Faman ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Faman za'ama anna fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa yang menyangka, kata Imam Malik, bahwa dalam agama Islam ini ada perkara-perkara yang diada-adakan dan disebut perkara itu adalah baik. Diada-adakan, enggak ada dalilnya, tapi dikatakan itu adalah baik di dalam agama Islam loh, bukan dalam masalah urusan dunia. Ini kan urusan dunia. Ini diada-adakan, dulu belum ada. Tapi ini boleh. Pesawat terbang itu diada-adakan, tapi dalam urusan dunia, maka itu boleh. HP dulu enggak ada, berarti ini adalah sesuatu yang tidak ada contohnya. Tapi dalam perkara dunia boleh. Jadi enggak harus haji itu pakai unta. Enggak harus ya, haji itu pakai unta. Pakai pesawat boleh dan itu tidak terlarang. Ya. Nyatanya juga Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke angkasa pakai buruk belum ada di zamannya saat itu. Fa'ala kulli hal. Ya, mohon maaf kalau pernyataan saya ini salah. Yang jelas, kalau masalah dunia, ini adalah sesuatu yang boleh. Taib. Kata Imam Malik, maka orang yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang diadadakan di dalam Islam dan dia memandang itu adalah baik, maka faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka dia sudah mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Nguntekti kebaikan. Nguntekti risalah, menyembunyikan apa? Ajaran Islam. Itu orang yang mengatakan ada ajaran yang baik selain ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau selanjutnya, li'annallaha yaqul, karena Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, kata Imam Malik. Fama lam yakun yawma idin dina, fala yakunul yawma dina. Fama lam yakun yawma idin dina, fala yakunul yawma dina. Maka segala sesuatu yang pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman turunnya surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada zaman itu bukan agama, maka pada hari ini, kata Imam Malik, juga bukan termasuk agama. Masya Allah. Ini perkataan Imam Malik, guru besar Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah kefahaman kita dalam agama Islam dan juga menggiring kita untuk senantiasa menjaga niat-niat kita, terutama nanti ketika kita berhadapan dengan bulan Ramadan. Mohon maaf tidak bisa menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan Ramadan, akan tetapi pesan singkat saya, gunakan kesempatan Anda semaksimal mungkin. Yang masih muda, gunakan masa mudanya. Yang masih sehat, gunakan masa sehatnya. Yang masih longgar, gunakan masa longgarnya. Yang masih kaya, gunakan masa kayanya. Yang masih hidup, gunakan masa hidupnya. Itu saja. Kalau kita berpegang dengan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, igtanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 kondisi yang lain, insyaallah taala akan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.